Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah telah kita lewati pembahasan mukaddimah yang pertama tentang makna tauhid. Kemudian yang kedua tentang basmalah. Maka insyaAllah pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang pertama. Bab yang pertama dari kitab Tauhid, Alladhi huwa haqqullahi alal abid, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab yang pertama adalah sebuah bab yang membahas tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat agung. Penulis menyebutkan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Jemaah sekalian, inilah satu ayat yang menjelaskan kepada kita hikmah penciptaan manusia. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa hikmah penciptaan manusia, tujuan diadakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah jati diri kita. Kita adalah hamba yang diciptakan. Mengapa kita diciptakan? Untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dimaksud beribadah kepada Allah? Maka ketahuilah jemaah sekalian, beribadah kepada Allah bukan sekedar menyembah Allah. Namun maknanya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bukan sekedar menyembah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka artinya adalah tauhid. Jadi perintah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan sekedar memerintahkan kita beribadah kepada Allah, tetapi juga memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata-mata. Karena itulah Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang kafir. Karena mengajak mereka meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dan menyembah hanya untuk Allah semata-mata. Bukan sekedar meninggalkan bahkan, tapi harus juga disertai dengan pengingkaran, yaitu menganggap salah dan menganggap batil yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang kafir karena menyalahkan tuhan-tuhan mereka. Jadi bukan sekedar mengajak mereka menyembah Allah, bahkan bukan sekedar mengajak mereka meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, tetapi sekaligus menyalahkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka marah. Lalu kemudian mereka melemparkan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, ayat ini juga menjelaskan kepada kita pelajaran berikutnya, bahwasannya orang yang belum memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dia belum beribadah. Dia belum beribadah. Jadi, kalau dia sudah menyembah Allah, tetapi dia masih menyembah juga kepada selain Allah, sebenarnya dia belum menyembah Allah. Sebab yang dimaksud menyembah Allah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, Sang Pencipta, dialah yang berhak diibadahi. Karena dia adalah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Tes. Dan bahkan menciptakan seluruh makhluk. Dan mencipta itu artinya jemaah sekalian adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk serta menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Menciptakan rezeki untuk kita. Menciptakan segala kenikmatan untuk kita. Maka dialah sepatutnya yang disembah. Karena kalau dia Sang Pencipta, maka hanya dia yang bisa memberi manfaat kepada kita. Juga hanya dia yang bisa menimpakan mudarat kepada kita. Dan apabila kita tertimpa mudarat, hanya dia yang bisa menghilangkannya. Sehingga memang sudah sepatutnya hanya dia yang kita sembah. Sungguh bodoh kita apabila menyembah selain dia yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Tidak menciptakan kita, tidak bisa memberi manfaat kepada kita, tidak pula bisa menimpakan kemudaratan kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam lanjutan ayat ini, ini surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dua ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Itulah sifat-sifat Sang Pencipta. Dia tidak butuh kepada kita sedikit pun. Bahkan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan dia pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, ini rangkaian tiga ayat menjelaskan empat sifat Allah. Yang pertama, dialah Sang Pencipta. Yang kedua, dia maha kaya, maha cukup, tidak butuh kepada kita sedikit pun. Dia menciptakan kita, bukan karena ingin kemanfaatan dari kita. Bahkan kita yang butuh selalu kepadanya. Kemudian dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Kemudian dialah pemilik kekuatan yang sangat kuat. Untuk apa Allah kabarkan semua sifat-sifatnya tersebut? Untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang wajib untuk selalu beribadah hanya kepadanya. Dan mengingatkan kita, tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali dia. Kenapa? Karena hanya dia sang pencipta. Hanya dia penguasa. Hanya dia yang mengatur seluruh makhluknya. Maka hanya dia saja yang boleh untuk disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Lebih bodoh daripada hewan. Lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan, Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Lebih bodoh, lebih sesat, dan lebih jelek. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah kepada makhluk yang tidak menciptakan mereka, tidak bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada mereka. Tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka. Kalaupun bisa mendengarkan, tidak akan mampu mengabulkannya. Maka sungguh bodoh orang yang melakukan itu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, para ulama juga menjelaskan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar mereka beribadah kepadaku, illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Yaitu kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku dan aku ajak mereka menyembah hanya kepadaku. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Artinya, aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk di dalam makna ibadah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah misi kehidupan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidup tanpa menjalankan perintah dan hidup tanpa menjauhi larangan adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berarti. Kehidupan yang tidak memiliki makna. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sia-sia? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan makna sia-sia di situ adalah ay la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kehidupan orang-orang musyrik, mereka menjadi orang-orang yang paling hina, karena hidup mereka menjadi tidak berarti, tidak bermakna, hidup yang sia-sia, tanpa menjalankan perintah, dan tanpa menjauhi larangan. Maka ini juga termasuk makna ibadah. Ibadah itu hakikatnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun definisi ibadah secara lebih lengkap disebutkan para ulama, menurut bahasa, ibadah itu artinya adalah adzul wal khudu, kehinaan dan ketundukan. Ini makna bahasa kata ibadah. Ibadah itu secara bahasa kehinaan dan ketundukan atau kerendahan. Makanya disebut tariqun mu'abbad, jalan yang digunakan untuk ibadah. Artinya jalan itu rendah, jalan yang suka kita lalui, posisinya rendah, kita injak-injak, dia disebut jalan untuk ibadah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan ibadah, maka definisinya dipandang dari dua sisi, dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari sisi at-ta'abbud, yaitu usaha kita untuk beribadah. Ini sisi yang pertama. Apa maknanya? Maknanya adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Definisi ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Pertama, makna ibadah dilihat dari sisi usaha kita beribadah. Apa artinya? At-tadhallul lillahi azza wa jalla. Kita menghinakan diri untuk Allah azza wa jalla. Bifi'li awamirihi, yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, disertai cinta dan pengagungan. Ini arti ibadah dipandang dari sisi usaha manusia untuk melakukan ibadah. Sisi yang kedua, sisi pandang yang kedua adalah dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang kita gunakan untuk beribadah. Maka definisinya juga beda, definisinya lain. Definisi yang paling bagus, yang banyak disebutkan para ulama, adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Al-Ibadah, bahwa ibadah artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Inilah jemaah sekalian definisi ibadah. Dilihat dari sisi pandang mana? Al-muta'abbad bihi, amalan yang kita gunakan untuk beribadah. Maka ibadah itu bermakna satu kata yang mencakup setiap ucapan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak itu artinya yang bisa dilihat atau bisa didengarkan oleh orang lain. Yang tersembunyi artinya di dalam hati. Inilah definisi ibadah dilihat dari segi amalannya. Apa kesimpulannya jemaah sekalian agar amal kita menjadi ibadah? Kesimpulannya dua saja. Tauhid dan sunnah. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan melepaskan diri dari semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu amalan kita menjadi ibadah. Itu sederhananya. Tauhid dan sunnah. Kalau dua ini tidak kita realisasikan, maka kita belum beribadah. Pertama, tauhid. Kita murnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Itu hakikat tauhid. Ini syarat pertama ibadah kita diterima. Ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan kita lakukan ikhlas hanya karena Allah. Kita lepaskan diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil, riya dalam beribadah. Apakah itu sudah cukup? Belum. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah menjadi ibadah. Dan jemaah sekalian, tauhid dan sunnah itulah kandungan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah kandungannya adalah tauhid, dan syahadat Muhammadur Rasulullah kandungannya adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita diciptakan untuk mengamalkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu, inilah ajaran Islam yang paling penting. Rukun Islam yang pertama. Dan pertama sekali diamalkan oleh manusia ketika dia mau masuk Islam. Pertama sekali ini yang dia amalkan. Dia ucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah disertai dengan pembenaran dan ketundukan terhadapnya. Makanya jemaah sekalian, rukun Islam yang pertama ini walaupun terdiri dari dua kalimat, tetapi dia berada dalam satu rukun. Apa sebabnya? Alasannya ada dua. Yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya hanya muballigh, orang yang menyampaikan. Bukan beliau yang membuat-buat syariat ini, agama ini. Beliau hanya menyampaikan. Jadi semua yang beliau sampaikan itu adalah ajaran Allah. Alasan yang kedua jemaah sekalian, karena di dalam dua kalimat ini terkandung syarat satu amalan menjadi ibadah. Terkandung syarat satu amalan menjadi ibadah. Yaitu apabila diniatkan dan dimurnikan hanya untuk Allah, itulah kandungan la ilaha illallah. Dan dilakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kandungan Muhammadur Rasulullah. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan kita diciptakan. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tetapi juga harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata belum cukup juga. Ibadah itu juga harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yang lain di awal surat Al-Mulk, Allah juga menjelaskan kepada kita, inilah tujuan diciptakan kehidupan dan kematian untuk kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amalannya. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah katakan tujuan kita diciptakan dan diwafatkan agar kita melakukan ahsanu amalah, amalan yang terbaik, bukan amalan yang terbanyak. Tapi amalan yang terbaik, sebab banyak belum tentu baik. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Maka orang-orang pun bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka beliau menegaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila sudah ikhlas tapi belum benar, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya pula, walaupun sudah benar tapi belum ikhlas, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai menjadi ikhlas dan benar. Wal khalis ma kana lillah wasawab ma kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas itu adalah yang dilakukan hanya untuk Allah, dipersembahkan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Sedangkan amalan yang benar apabila sesuai sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat ibadah. Beribadah kepada Allah dengan mengamalkan tauhid dan sunnah. Dan itulah kandungan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para jin memiliki kewajiban yang sama dengan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sama. Para jin juga wajib beribadah kepada Allah. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan pelajaran yang lain, bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Dan sepakat ulama, tidak ada nabi dari kalangan jin. Semua nabi dari kalangan manusia. Namun mereka diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Ini dalilnya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk bangsa jin. Dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para jin. Bahkan satu surat khusus menceritakan proses para jin menerima dakwah dan masuk Islam, yaitu surat Al-Jin. Juga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para jin. Maka para jin juga sama dengan kita. Sama dari sisi apa? Mereka sama-sama makhluk, sama dengan kita, tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Maka tidak boleh kita beribadah kepada mereka, tidak boleh kita berdoa kepada mereka, menyembah mereka, dan mereka pun wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita enggak boleh percaya dan bekerja sama dengan tukang sihir, para jin juga demikian. Tidak boleh bekerja sama dan membantu para tukang sihir. Namun sangat disayangkan, banyak para jin yang kafir, mereka membantu para tukang sihir untuk menyesatkan manusia. Jadi, kita wajib beribadah kepada Allah, para jin juga demikian. Kita wajib melakukan sholat, para jin juga demikian. Dan seterusnya. Walaupun ada sejumlah kewajiban yang berbeda. Yang berbeda antara kita dengan para jin. Tetapi secara umum, sama. Sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Mudah-mudahan para jin mendengarkan. Nggak usah lihat kiri kanan. Itu masih manusia. Jadi, ayatnya jelas. Manusia dan jin wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya, ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat maha cukup, maha kaya. Kenapa? Karena dialah sang pencipta. Terlebih lagi kalau kita lanjutkan ayatnya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Di ayat ke-57 surat Adz-Dzariyat. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq. Yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Sebaliknya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Karena dia sang pencipta yang menciptakan rezeki dan segala kenikmatan untuk kita. Tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, hamba yang tidak beribadah kepada Allah, itulah orang sombong. Karena dia masih butuh kepada Allah. Dan Allah yang memberikan segalanya untuk dia. Tapi dia tidak beribadah hanya kepada Allah. Dia samakan Allah dengan makhluk. Atau dia membangkang dari tauhid. Maka dia orang sombong. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah sekalipun. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang pingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus termasuk orang yang sombong? Mungkin kalau kita sekarang juga pingin rumah bagus, pingin mobil bagus, apa itu orang yang sombong? Tidak. Malah Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah, mencintai keindahan. Indah dicintai oleh Allah selama tidak melampaui batas. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Nabi SAW menegaskan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa itu kebenaran jemaah sekalian? Semua yang datang dari Allah, itulah kebenaran. Maka siapa yang menolak satu ketentuan Allah, syariat Allah, dia adalah orang sombong. Dia adalah orang sombong. Kenapa? Karena dia diciptakan dan diberikan segala kebaikan oleh Allah. Dan dia pun masih terus butuh kepada Allah. Tapi tidak mau tunduk kepada Allah. Maka dia orang sombong. Dia adalah orang sombong. Tidak jarang manusia malah lebih takut kepada makhluk. Lebih takut kepada pemimpinnya. Lebih takut kepada orang kampungnya, tetangganya. Untuk melakukan yang hak. Dia tinggalkan yang hak karena takut kepada manusia. Padahal manusia tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya. Tidak bisa mencegah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah menimpakan keburukan kepadanya, mereka tidak bisa juga mencegahnya. Tapi dia lebih mementingkan manusia daripada Allah. Dialah orang yang sombong. Maka kesombongan itu jemaah sekalian, sebuah sifat yang menafikan penghambaan kepada Allah. Pelajaran lainnya, di dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat hikmah di dalam perbuatan Allah. Allah tidaklah melakukan sesuatu kecuali mengandung hikmah. Buktinya dalam ayat ini, Allah menciptakan kita karena ada hikmah. Dan ada tujuan di balik itu, yaitu agar kita beribadah kepadanya. Jemaah sekalian, kita tambahkan pembahasan satu ayat lagi. Masih di bab yang pertama. Ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang diibadahi selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua di dalam kitab Tauhid bab yang pertama. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita misi utama diutusnya para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, yaitu untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah kepada selain Allah. Bahkan juga menyuruh mereka menjauhi semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian, misi diutusnya para nabi dan rasul, yaitu dakwah kepada tauhid. Maka kita pun tahu betapa pentingnya tauhid, betapa agungnya kedudukan tauhid. Karena itu dijadikan misi utama, tugas yang paling utama yang pernah ada di muka bumi ini. Apa ada di muka bumi ini yang bertugas yang lebih mulia daripada tugasnya para nabi dan rasul? Tidak ada. Dan apa ada pernah di muka bumi ini makhluk-makhluk yang lebih mulia daripada nabi dan rasul? Tidak ada. Mereka adalah hamba-hamba pilihan, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, bahkan mengalahkan para malaikat sekalipun. Makhluk-makhluk yang paling dicintai oleh Allah, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling Allah dicintai. Maka Allah kabarkan kepada kita tugas mereka semuanya sama, yaitu berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan memerintahkan manusia menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa agama seluruh para nabi sama. Tidak ada bedanya. Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tapi inti ajarannya sama, yang disembah Allah dan dilarang keras menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting, bahwa ajaran inilah yang paling tua. Kenapa? Karena nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, beliau manusia pertama. Jadi inilah sebenarnya ajaran nenek moyang kita yang asli. Nanti insyaallah ada bab khusus yang akan membahas tentang ini. Bagaimana sejarah tauhid dan sejarah terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Artinya, kesyirikan itu sesuatu yang baru, bukan yang asli. bukan yang asli. Ajaran asli manusia adalah tauhid, dan itu bisa bertahan sampai 10 generasi. 10 generasi itu pada umat-umat terdahulu itu bukan waktu yang singkat. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Jadi umat-umat terdahulu hidupnya lama. Dan 10 generasi tidak seorang pun berbuat kesyirikan. Semua menyembah Allah. Tidak ada yang mengenal penyembahan kepada selain Allah. Yesus waktu itu belum lahir. Beliau lahir nanti ribuan tahun lagi. Belum dikenal. Tidak ada patung-patung yang disembah. Tidak ada berhala-berhala. Tidak ada yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Tidak ada yang menyembah dewa-dewi. Tidak ada yang menyembah setan. Semua menyembah Allah subhanahu wa ta'ala selama 10 abad. Dan itulah makna surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidata. Dulu manusia umat yang satu. Maksudnya apa? Semua menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada yang berbuat kesyirikan. Jadi sejak Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, ajarannya sama, satu. Jadi kalau kita mengajarkan tauhid, lalu ada yang mengatakan bertentangan dengan tradisi nenek moyang, maka kita katakan nenek moyang yang paling tua ini ajaran aslinya. Itu salah satu jawaban. Tapi jawaban yang utama, mau tradisi siapapun, nenek moyang siapapun, kalau bertentangan dengan ajaran Allah, jangan dilakukan. Jangan diwariskan, tinggalkan. Itu tidak ada kemuliaan sedikit pun kalau bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ternyata nenek moyang kita yang paling tua, Nabi Adam alaihissalam, sampai 10 generasi keturunan beliau, semuanya mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan, melarang penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam adalah pengikut seluruh para nabi dan rasul. Pengikut ajaran asli seluruh para nabi dan rasul. Makanya tidak boleh ada yang mengklaim pengikut Musa atau pengikut Yesus. Kecuali umat Islam. Umat Yahudi mengklaim pengikut Musa. Nabi mengatakan, kami lebih berhak daripada Musa. Makanya mereka berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Muharram. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk puasa. Karena alasan mereka, 10 Muharram, Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk puasa. Kami pengikut Musa sebenarnya. Tapi Nabi SAW berpuasa 9 dan 10 Muharram. Supaya beda dengan puasa Yahudi. Yahudi hanya puasa tanggal 10 Muharram saja. Ya. Begitu pula orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Ajaran Yesus yang asli mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan tentang seruan Nabi Isa alaihissalam. Beliau berkata, Ya Bani Israel, a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, dialah Rabku dan Rab kalian. Itu ajaran Yesus. Maka pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Kalau seandainya mau kita bandingkan, siapa sih sebenarnya pengikut Yesus? Umat Islam. Karena hanya umat Islam yang masih mengikuti ajaran inti beliau, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, ajaran seluruh para nabi dan rasul sama. Semua mengajarkan tauhid. Tapi bedanya, pertama beda syariatnya. Cara-cara beribadah, ada perbedaan-perbedaan. Namun yang disembah sama. Dan yang dilarang sama, yaitu syirik. Dan juga perbedaan yang lain, seluruh para nabi dan rasul terdahulu, diutus hanya khusus untuk kaumnya saja. Adapun Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Dan itulah rahasianya, mengapa Allah jadikan beliau sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman. Karena beliau diutus untuk seluruh manusia, tidak perlu ada lagi nabi setelah beliau. Tidak perlu ada lagi nabi setelah beliau, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dan agama beliau telah disempurnakan, sehingga tidak butuh penambahan, sebagaimana tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu jemaah sekalian, seandainya ada orang yang mengaku saya pengikut Musa atau pengikut Yesus, dan betul-betul dia menyembah hanya kepada Allah, betul-betul dia menjalankan syariat Musa dan syariat Nabi Isa, apakah dia beriman? Kalau dia ada sekarang, hari ini? Tidak. Dia bukan orang beriman lagi. Kalau tidak masuk Islam, walaupun dia masih mengamalkan syariat asli Nabi Isa alaihissalam, Injil yang asli, seandainya ada Injil yang asli, dia masih menjalankan itu semuanya wahyu Allah. Dan dia tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam, dia menyembah Allah. Tetapi kalau dia tidak mau masuk Islam, dia menjadi kafir. Dia menjadi kafir. Jangankan umatnya, nabinya pun seandainya masih hidup harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan seandainya Musa masih hidup tidak ada keleluasaan untuknya kecuali mengikuti aku. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabinya saja menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi umatnya. Apatah lagi sudah tidak ada ajaran mereka yang asli, yang betul-betul asli, kecuali sudah tercampur baur. Sudah mereka tambah-tambahi, sudah mereka kurang-kurangi. Maksudnya tidak ada lagi yang murni 100%. Sudah mereka tambah-tambahi, sudah mereka kurang-kurangi. Iya. Jadi itu perbedaannya. Para nabi dan rasul terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, dan beliau bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan." Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada orang yang berpemahaman kami tidak terikat dengan syariat nabi yang berlaku di Arab, sebab kami Islam Nusantara, itu pemahaman kufur. Kalau itu yang dia maksudkan. Maksudnya apa? Ajaran Nabi di Arab harus disesuaikan dengan budaya kami. Kalau sesuai kita ambil, kalau enggak tidak diambil. Itu adalah kekufuran. Tapi kalau yang dimaksudkan budaya Nusantara yang baik-baik dipertahankan, itu enggak masalah. Bahkan itu ajaran Islam. Makanya ada kaidah. Ada kaidah disebutkan para ulama, al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan sandaran hukum. Tapi itu maknanya kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat, apalagi kekufuran, mana mungkin dijadikan sandaran hukum? Seperti yang dikatakan seorang tokoh, tidak masalah katanya bikin ritual untuk Dewi Sri, kalau perlu sambil solawatan. Subhanallah. Ini adat kekufuran. Sangat-sangat bertentangan dengan syariat. Walaupun itu adat nenek moyang kita. Dan Allah telah sebutkan sebab orang-orang musyrik dulu tidak mendapatkan hidayah, karena lebih mementingkan budaya nenek moyang mereka. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, maka mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Artinya enggak semuanya adat itu dijadikan hukum, enggak semuanya. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang paling utama, tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi yang mengandung kekufuran. Iya. Jadi kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu, kita pertahankan budaya-budaya baik Nusantara, maka tidak mengapa. Itu hal yang baik. Yang buruk dibuang, jangan ragu. Itu tak bernilai. Jangan disebut kearifan lokal. Itu kejelekan, bukan kearifan. Kalau bertentangan dengan syariat. Syariat Allah nomor satu. Tapi kalau yang dimaksud, syariat harus disesuaikan dengan budaya. Kalau sesuai diterima, kalau tidak ditolak, maka itu adalah kekufuran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang punya keyakinan demikian, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Atau ada yang mengatakan, syariat Nabi hanya cocok di Arab. Di luar Arab, kurang cocok. Maka itu juga kekufuran. Atau ada yang mengatakan syariat Nabi di zaman ini sudah tidak cocok. Itu juga kekufuran. Atau bahkan dia sekedar ragu. Ragu dia. Masih cocok enggak syariat Nabi zaman sekarang? Itu juga kufur. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita imani. Syariat Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk, manusia dan jin, sampai hari kiamat di seluruh bangsa, dimanapun mereka berada. Iya. Karena Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, setiap umat kami utus seorang rasul. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat semuanya akhir zaman. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa tauhid itu dibangun di atas dua rukun. Dibangun di atas dua rukun. Yaitu penetapan dan penafikan. Penetapan ibadah hanya untuk Allah dan penafikan semua peribadahan untuk selain Allah. Perhatikan, para nabi dan rasul menyampaikan dua kalimat. Yang pertama al-itsbat, an'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Masih ada lanjutannya. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Jadi harus terpenuhi dua rukun ini untuk merealisasikan tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah juga terdiri dari dua rukun. La ilaha penafikan, semua sesembahan selain Allah. Illallah penetapan, ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah semata-mata. Pelajaran lainnya dari ayat ini, bahwasannya ibadah tanpa tauhid atau ibadah yang tercampur dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena setelah perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. Artinya, kalau seseorang beribadah tapi dia masih melakukan kesyirikan, tidak ada gunanya dia beribadah. Sebab dosa syirik itu jemaah sekalian menghapuskan amal ibadah. Sebagaimana dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita agungnya dakwah kepada tauhid. Urgensinya berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Sebab ini adalah tugas seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, orang yang berdakwah, dia adalah pelanjut para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Siapa mereka itu? Para ulama dan para penuntut ilmu. Para ulama dan para pengikut mereka. Siapa mereka yang mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan? Ini dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah yang paling mulia. Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan kesyirikan. Makanya, barang siapa yang tidak mendakwahkan tauhid atau tidak memprioritaskan urusan tauhid atau cenderung meremehkan tauhid, dia telah menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Juga menyimpang dari jalan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lainnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, mengajak kepada Islam, berdakwah kepada tauhid harus disertai dengan larangan berbuat kesyirikan. Jadi ini dua hal enggak mungkin dipisahkan. Kita mengajak kepada Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam harus dengan melarang kesyirikan. Kenapa? Karena itulah dakwah para nabi dan rasul. Dan karena tidak ada gunanya kita ajak orang sholat, kita ajak orang beribadah, kalau dia masih berbuat syirik. Nggak ada gunanya. Amalannya tertolak. Amalannya terhapus. Karena kesyirikan menghapuskan amalan. Itulah sebabnya, mengapa para nabi dan rasul, dari awal sampai akhir dakwah mereka, selalu mengutamakan tauhid. Dan insyaallah ada bab khusus menjelaskan tentang dakwah di bab yang kelima, dan juga menjelaskan tentang perhatian besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah tauhid. Maka kita pun paham, tidak semua golongan yang berdakwah berjalan di atas jalan yang lurus. Enggak semuanya. Ada yang lebih mementingkan politik, ada yang lebih mementingkan ekonomi, ada yang lebih mementingkan mengajak orang berzikir atau pembersihan hati dari hasad, dari akhlak yang tercela dan lain-lain. Maka semua itu tercela kalau mereka tidak mengutamakan tauhid atau cenderung meremehkan permasalahan tauhid. Jadi itu menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, ini juga pelajaran. Ini juga pelajaran penting. Apabila kita telah tahu inilah dakwah para nabi dan rasul, maka kita pun paham orang yang melakukannya mesti mendapatkan penentangan. Karena para nabi dan rasul ditentang oleh kaumnya disebabkan dakwah ini. Dakwah mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, bukan dakwah mengajak kepada akhlak mulia, tidak. Justru nabi disenangi karena berakhlak mulia, mengajak kepada akhlak mulia. Itu penting, betul. Tidak ada yang mengatakan tidak penting. Tapi bukan karena itu para nabi dan rasul dimusuhi. Bukan karena itu. Kita mendengar pergolakan antara para nabi dan rasul dan musuh-musuhnya. Termasuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya terjadi pergolakan itu? Bukan karena nabi mengajak mereka berakhlak mulia. Bahkan bukan karena nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka percaya kepada Allah dan menyembah Allah. Bukan karena itu. Tapi karena Nabi SAW mengajak mereka menyembah kepada selain Allah dan menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, kita harus paham adanya orang memusuhi kalau kita berdakwah seperti ini, itu sudah ketetapan Allah. Sebab para Nabi dan Rasul memusuhi karena itu. Karena dakwah kepada tauhid dan melarang syirik. Begitu pula orang yang mengikuti jalan ini, dia pasti dimusuhi. Dia pasti dimusuhi. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah tapi menipu. Jadi Allah kabarkan kepada kita, seluruh para nabi dan rasul memiliki musuh. Maka ini juga berlaku untuk para pengikut nabi dan rasul tersebut, mereka akan dimusuhi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, mereka adalah al-guraba, orang-orang yang asing. Dimusuhi oleh banyak orang. Mereka terasing. karena mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan, mengamalkan sunnah dan melarang kebid'ahan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran yang sangat penting sekali. Perhatikanlah dakwah para nabi dan rasul ketika melarang kesyirikan. Wajtanibu tagut, jauhilah tagut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Kita bukan sekedar dilarang menyembah selain Allah, tapi juga dilarang mendekati. Ini poin penting dalam pelajaran tauhid. Poin penting dalam pelajaran tauhid. Larangan berbuat syirik itu mencakup dua larangan. Pertama, larangan melakukan syirik. Yang kedua, larangan mendekati kesyirikan. Dan ini termasuk keindahan syariat. Apabila melarang sesuatu, maka semua yang menjadi pintu kepadanya juga dilarang. Sama dengan larangan zina. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi zina itu terlarang, mendekatinya juga terlarang. Maka melakukan semua perbuatan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan kepada syirik, itu juga dilarang. Dan itu juga sudah masuk dalam kategori syirik kecil. Sebab ulama mengatakan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap yang mengantarkan kepada syirik besar itu juga syirik kecil. Iya. Mungkin yang terakhir jemaah sekalian, tentang makna tagut. Saya sebutkan secara ringkas makna tagut, karena perinciannya ada di dalam bab-bab setelahnya sampai akhir kitab. Namun secara garis besar, tagut itu maknanya secara bahasa adalah melampaui batas. Melampaui batas. Dari kata tagha, yang artinya melampaui batas. Adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan tagut? Ada dua definisi yang terbaik yang disebutkan para ulama. Definisi yang pertama, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Setiap makhluk yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan kepadanya. Makanya Nabi SAW atau yang mereka sebut Yesus, beliau bukan tagut. Kenapa? Beliau tidak ridho peribadahan kepadanya. Dan di hari kiamat kelak, beliau akan mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh mereka. Jangankan di hari kiamat, ketika beliau diturunkan di akhir zaman, di antara tugas beliau adalah mematahkan salib-salib. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, di antara tugas Nabi Isa AS, tugas Yesus akan turun di akhir zaman adalah mematahkan salib-salib. Saat itu, orang-orang Nasrani dan Yahudi mau bertobat. Tapi sudah terlambat. Jadi beliau bukan tagut. Tetapi pengikut beliau atau orang yang menyembah beliau dihukumi penyembah tagut. Walaupun beliau sebenarnya bukan tagut. Jadi kalau dilihat dari sisi apa yang mereka lakukan, mereka disebut penyembah tagut. Tapi dilihat dari sisi Nabi Isa itu sendiri, maka beliau bukan tagut. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua lebih mencakup. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tagut itu artinya kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batasnya? Secara garis besarnya ada tiga. Yang pertama, dengan cara disembah. Yang kedua, diikuti. Diikuti untuk menyelisihi syariat Allah. Contohnya siapa? Para dukun, para tukang sihir, dan ulama usu. Mereka juga disebut tagut, karena mereka diikuti untuk menyelisihi syariat. Dan yang ketiga, dengan cara ditaati. Ditaati untuk menyelisihi atau melanggar syariat Allah. Contohnya siapa? Para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah, yang menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Juga para pemimpin yang meyakini hukum Allah itu sama saja dengan hukum manusia, atau hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Jadi tiga kategori mereka menjadi togut. Yang pertama, kalau mereka menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, menganggap sama saja hukum Allah atau hukum yang dibuat oleh manusia. Dan yang ketiga, lebih parah lagi, menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia adalah togut yang ditaati. Ditaati secara melampaui batas. Rincian penjelasan makna-makna togut ini ada di dalam babnya masing-masing. Karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Gak ada pertanyaan? Udah ngantuk semua? Atau udah pintar semua? Jamaah sekalian, kita kalau berbicara sesuatu itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ya kita harus lihat dan harus kita buktikan secara ilmiah. Apakah tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Kalau tidak bertentangan, berarti sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kenyataannya bertentangan, maka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Tetapi untuk mengkafirkan itu tidak mudah. Mengkafirkan tidak mudah. Makanya tadi sudah saya jelaskan, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah menjadi togut karena tiga. Kenapa dia disebut togut? Karena dia sudah kafir. Karena dia sudah kafir. Kapan dia menjadi kafir? Bukan sekedar dia berhukum dengan selain syariat. Bukan sekedar itu. Tapi dia menjadi kafir kalau dia melakukan satu dari tiga hal tadi. Dia anggap hukum buatan manusia itu sama kedudukannya dengan syariat, atau malah lebih baik daripada syariat, atau dia halalkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Insyaallah ini ada babnya tersendiri, akan kita bahas lebih detail. Ya, kita bahas insyaallah di bab yang ke-6. Di bab yang ke-6. Ya. Bagaimana dengan pernyataan barang siapa yang berkata saya ikhlas pada hakikatnya ia belum ikhlas? Bagaimana jika kita ditanya apakah kamu sudah ikhlas? Ini perkataan enggak mutlak. Jadi ucapan barang siapa yang berkata saya ikhlas pada hakikatnya ia belum ikhlas, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena ikhlas itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Enggak bisa disimpulkan dengan ucapan. Kita enggak tahu isi hati orang. Orang yang berkata demikian, enggak bisa kita simpulkan berarti dia enggak ikhlas. Karena kita enggak tahu isi hatinya. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Iya. Kecuali kalau dia mengatakan, saya tadi ibadah pingin dipuji oleh fulan. Nah, sudah jelas. Dia sendiri yang mengatakan isi hatinya. Karena dia menyampaikan isi hatinya, kita pun tahu dia tidak ikhlas. Adapun ucapan seperti ini, tidak bisa dijadikan ukuran, berarti dia tidak ikhlas. Iya. Bagaimana jika kita ditanya, apakah kamu sudah ikhlas? Untuk apa ditanya? Itu biar saja urusan kita dengan Allah. Untuk apa kita ditanya? Untuk apa orang nanya-nanya kita? Untuk apa kita kabarkan kepada orang? Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Walaupun kita mengaku ikhlas di hadapan orang, tetapi ternyata di hadapan Allah kita tidak ikhlas, maka Allah Maha mengetahui apa hati kita. Jadi, enggak ada gunanya ini. Ditanya dan mengabarkan kepada orang, untuk apa? Biarkan saja, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa disampaikan kepada orang? Iya. Apa sebab-sebab munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi? Ini panjang pembahasannya. Iya. Tapi secara ringkas, pertama mereka beribadah di kuburan. Nanti akan kita jelaskan di babnya. Yang kedua, mereka buat patung-patung. Yang ketiga, mereka tidak ajarkan tauhid kepada anak-anak mereka. Ya, anak-anak mereka jadi bodoh. Yang mempersekutukan Allah bukan yang buat patung, anak-anak mereka nanti. Yang keempat, mereka berbuat bid'ah dalam agama. Karena mereka membuat patung, tujuannya untuk lebih semangat ibadah. Jadi mereka gunakan patung-patung itu untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada patung. Jadi mereka berbuat bid'ah di dalam agama. Kemudian mengikuti budaya nenek moyang. Karena setan datang kepada anak-anaknya dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung itu. Walaupun sebenarnya tidak. Mereka hanya buat patung, dan mereka menyembah kepada Allah. Kemudian tipu daya setan. Mengikuti orang-orang yang sesat. Ini diantaranya. InsyaAllah ada rincian-rincian bab tentang ini. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, itu diantaranya. Ini ada yang duluan. Bagaimana cara supaya hati ini tetap lunak? Cara yang paling utama, belajar tauhid, mengenal Allah. Hati yang keras adalah hati yang kurang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah. Kalau hati mengenal Allah, mengetahui keagungan dan kebesarannya, dia akan menjadi lembut. Ini yang paling utama untuk melembutkan hati, mengenal keagungan Allah. Begitu pula mempelajari tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan melembutkan hati. Demikian pula dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, mengusap kepala anak yatim. Ini melembutkan hati. Apa arti? Apa maksud Nabi SAW, jemaah sekalian? Membantu mereka, bukan cuma diusap-usap. Ya. Membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang lemah, peduli terhadap kehidupan mereka, itu akan melembutkan hati kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan jenis amalan kita. Kita berbuat baik kepada orang, Allah berbuat baik kepada kita. Iya. Intinya kembali kepada agama. Kembali kepada agama, mengamalkan agama dengan baik, itulah sebab-sebab yang melembutkan hati kita. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang berhukum tidak bersandar pada syariat? Apa batasannya? Selama dia masih muslim, wajib kita tunduk dan patuh, mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita disuruh melakukan atau dibuat aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taati. Walaupun syariat tidak memerintahkan. Apalagi kalau syariat memerintahkan. Maka wajib kita taati, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, siapapun tidak punya hak ditaati. Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian, ulama Islam sepakat, pemerintah yang muslim, selama dia masih muslim, walaupun zalim, walaupun tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh, selama dia masih muslim, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, haram dia dilengserkan. Haram dia dilengserkan. Iya. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ajma'a ahlu sunnah ala annahu la yanazilu sultan bil fisti. Ahlu sunnah sepakat tidak boleh melengserkan pemerintah karena kefasikan yang mereka lakukan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan orang yang berusaha menjatuhkan pemerintah, padahal dia masih muslim, mereka adalah orang-orang sesat. Disebut golongan khawarij. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan mereka. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian, bukan bermakna kita membiarkan pemerintah berbuat zalim. Kita nasihati. Kita cegah mereka berbuat zalim. Tapi cara menasihatinya bukan dengan cara teriak-teriak di pinggir jalan atau menghina di medsos, bukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menasihati pemerintah. Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Makanya lebih baik tag-nya diganti. 2019 nambah istri. Jangan ganti istri. Ketawanya terlambat. Bagaimana dengan hadis, tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan? Betul, hadis sahih. Tapi tidak bermakna memberontak. Yang memahami itu memberontak, salah paham, salah kaprah. Jadi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau kita disuruh minum khamar misalkan, jangan kita taat. Walaupun dipukuli, walaupun dimasukkan dalam penjara, enggak boleh kita taat. Iya. Silakan akhi tadi. Bagaimana cara menafkahkan kepada keluarga kita yang kalau malam itu masih suka nonton acara drama? Ya. Saya pernah baca sebuah pertanyaan tentang karma. Katanya di situ, orang yang di dalam acara itu, dia bisa meramal atau mengetahui masa depan orang. Begitu ya? Iya. Baru itu saja yang saya tahu. Karena pernah ada pertanyaan itu. Coba kalau antum tulis lebih rinci, apa saja bentuknya. Seandainya satu ini saja, itu sudah kufur. Itu sudah syirik. Sampaikan kepada keluarga kita, Surat An-Naml ayat ke-65. Allah berfirman, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan berita masa depan, sesuatu tentang masa depan, apa yang akan terjadi sepersekian detik ke depan, itu termasuk hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu termasuk hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sudah sampaikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, sama saja dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Dan kalau kita percaya dia tahu perkara gaib, berarti kita samakan dia dengan Allah. Dan jemaah sekalian, orang yang sok tahu perkara gaib, itulah yang disebut dukun dalam syariat. Dalam syariat, mereka disebut dukun. Apa hukumnya percaya kepada para dukun? Nabi SAW telah bersabda, sampaikan hadis ini. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal lalu percaya kepada mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar bertanya tanpa mempercayai, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kenapa Nabi sallallahu mengatakan mendatangi? Karena zaman dulu mereka mendatangi. Kalau zaman sekarang enggak harus datang langsung. Bisa melalui televisi, bisa melalui media-media lain, atau cukup ketik rek spasi gaib, kirim. Dapat dia berita gaib. Jadi sama, enggak ada bedanya. Menonton itu tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau percaya, kafir. Jadi menonton tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi, tidak bermakna dia tidak wajib lagi sholat. Dia tetap wajib sholat. Tapi dia tidak dapat pahala. Sama nanti orang berpuasa. Dia tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi dia suka menggibah. Maka puasanya dari sisi hukum sah. Tapi tidak dapat pahala dia. Kalau dia tinggal dia tinggalkan puasa, nambah dosa berarti. Sama dengan ini, kalau dia tinggalkan sholat, nambah dosa, bahkan kekufuran, meninggalkan sholat. Jadi, sampaikan nasihat. Kapan Nabi Isa berubah nama jadi Yesus? Gak penting ya, akhi. Gak penting antum tahu itu. Pokoknya mereka sebut Yesus, itu maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Anda masih menemukan sebuah kampung dengan tradisi yang mengandung kesyirikan. Karena sebelum panen padi selalu membakar menyan dan sesajen lainnya. Bagaimana cara kita mendakwahinya? Kita kalau mau berdakwah, kita belajar. Kita siapkan dalil-dalilnya. Berdakwah itu menyampaikan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah sebabnya kita belajar kitab Tauhid ini. Makanya kitab Tauhid ini semua punya buku, jangan tunggu sebulan sekali baru kita belajar, baca di rumah. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, dicatat. Mungkin kita bisa diskusikan di majelis. Dan belajar yang sebenarnya jemaah sekalian adalah menghafal. Menghafal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Dzahaba kullu syai'in illa ma hafidnah." Masalahnya mau berdakwah, gak hafal. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Ya. Apa yang mau disampaikan? Jadi jemaah sekalian, paling tidak penjelasannya dipahami, dalilnya dihafal. Hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut tagut. Ini dua dalil yang sudah kita bahas. Hafalkan ini. Sampaikan kepada mereka. Kalau kita gak hafal, ya sulit. Kita paling bilang, itu salah. Dalam Al-Quran ada. Dia balik nanya, Al-Quran yang mana? Pokoknya ada dalam Al-Quran. Jadi sulit kalau begitu, gak meyakinkan. Coba kalau kita katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi SAW bersabda, lebih bagus lagi kalau kita tambahkan, Imam Syafi'i berkata. Karena umat Islam di Indonesia kan senang Imam Syafi'i. Cari ucapan-ucapan Imam Syafi'i atau pengikut-pengikut Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Iya. Jadi itulah hakikat berdakwah, menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Tapi bagaimana detailnya, bagaimana fikih dalam berdakwah, bagaimana sebab-sebab sukses dalam berdakwah, kunci-kunci suksesnya, insya Allah kita bahas di bab yang kelima. Jemaah sekalian, kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.